Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid wa qawlihi ya ayuhan nabiyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, yang mencukupimu dan mencukupi siapapun yang mengikutimu dari al-mu'minin adalah Allah. Surat Al-Anfal ayat 64. Wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka dialah yang mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Tadi Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan Nabi, hasbukallah. Wahai Nabi, hasbukallah. Hasbu, maknanya adalah kafi. Yang memberi kecukupan. Yang mencukupi urusan-urusanmu. Dan melindungimu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbukallah. Waman, man ini isim mausul, man diatafkan ke huruf jar, afwan, kepada dhamir kaf, dan tidak diatafkan ke lafzul jalalah Allah. Jadi hasbukallah, ini Allahu hasbuk, ya, wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin. Allah itu yang akan memberikan kecukupan dan perlindungan kepadamu, dan yang akan memberikan kecukupan kepada siapa saja yang mengikutimu wahai Nabi dari kalangan kaum mukminin. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitakan bahwa yang mencukupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau, mengurus urusan beliau, demikian pula seluruh kaum mukminin yang mengikuti beliau adalah Allah. Allah lah yang akan memberikan kecukupan, memberikan penjagaan dan perlindungan. Nah. Keterkaitan ayat ini dengan bab, ya, ayat ini menunjukkan bahwa tawakkal itu semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah hasbuna, dialah yang memberikan kecukupan kepada kita, memberikan perlindungan penjagaan kepada kita. Sehingga semestinya dialah yang hanya dialah yang kita sandari. Ya. Kita kantungkan hati kita hanya kepadanya. Namun Allah mencukupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencukupi seluruh kaum mukminin seperti tadi maknanya, yakni mencukupi mereka, melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Demikian juga yang ya, mengurusi, mengatur urusan mereka, memudahkan jalan mereka. Oleh karena itu, sepantasnya, bahkan semestinya dan seharusnya dialah yang menjadi tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menerangkan bahwa ibadah tawakal, ibadah qalbiyah ini, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan semakin menguat dengan at-ta'ammun fi athari rububiyatillah, dengan mencermati rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mentadabburi, merenungi, ya, rububiyah Allah, yakni bahwa Allah yang mencipta, mengatur segala sesuatu ini, tidak ada satupun yang keluar dari pengaturannya. Ya, mencermati as-samawat wal ard, langit, bumi, ya, makhluk-makhluk yang lain, bahkan mencermati diri kita sendiri, maka semakin mendalam ta'ammul, ya, tadabbur, pencermatan, penghayatan seseorang terhadap hal itu, maka akan semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia akan yakin bahwa Allah lah yang pantas untuk menjadi tempat bergantung dan bersandar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Fa huwa hasbuh. Nah, ayat ini, ya, dengan tegas menunjukkan, menjelaskan bahwa balasan tawakal 'alallah, balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah adalah Allah sendirilah yang akan memberikan kecukupan kepadanya, mencukupinya dalam urusan-urusannya, ya, memudahkan jalannya, melindunginya. Nah, itu memudahkan urusan-urusannya, demikian juga melindunginya dari segala gangguan dan rintangan. Nah, itu balasan bagi orang yang bertawakal. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu diperintahkan. Tawakal itu adalah ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, berjanji akan memberikan balasan bagi orang yang bertawakal. Balasannya adalah bahwa Allah akan menjadi hasbuh. Ya. Bahwa Allah akan mencukupinya dan melindunginya. Nah, ayat ini, ya, atau terfahami kebalikannya dari ayat ini, bahwa orang yang tidak bertawakal kepada Allah, ya, bersandarnya, kebergantungan hatinya justru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka khadarahullah, akan Allah akan menelantarkannya, membiarkannya tanpa dia beri pertolongan, tanpa dia beri penjagaan dan perlindungan, Allah biarkan. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah. Ya, makna yang terfahami kebalikannya. Jika orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan melindunginya. Maka sebaliknya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah, yakni kebergantungan hatinya justru kepada selain Allah, maka akibatnya adalah Allah biarkan. Allah tidak akan mencukupinya, Allah tidak akan melindunginya. Naam. Sehingga keterkaitan ayat ini juga jelas seperti tadi, seperti ayat sebelumnya yang terangkan atau disebutkan oleh penulis rahimahullah. Naam. Ayat ini menunjukkan wajibnya bertawakal kepada Allah semata, karena dialah yang al-kafi, dialah hasbuna, yang memberikan kecukupan dan perlindungan kepada kita. Syekh Shalih Al-Fauzan Ahmadullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat dipetik dari dua ayat ini, dari surat Al-Anfal ayat 64 dan surat At-Talaq ayat 3. Yang pertama, wujubu tawakkul 'alallah, kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tawakal itu merupakan salah satu ibadah yang terbesar. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan bertawakal kepada Allah. Keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang akan memberinya kecukupan dan perlindungan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, kemudian faedah yang ketiga, anal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, ini terfahami. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka yang melindunginya dan memberi kecukupan kepadanya ya Allah. Demikian pula sebaliknya. Ya, barang siapa yang kebergantungannya kepada selain Allah, maka ya Allah tidak akan mencukupinya dan tidak akan melindunginya. Allah pasrahkan kepada siapa dia bergantung. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, yang mencukupi kami adalah Allah dan dialah sebaik-baik tempat bersandar, bergantung. Kalimat ini qalaha Ibrahim, telah diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat ini hina qalu lahu, ketika mereka berkata kepada beliau innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka, kepada orang-orang itu. Fazadahum imanan, maka hal itu justru menambahi mereka keimanan, membuat mereka bertambah imannya, yakni iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, berita semacam itu, ancaman semacam itu justru menambah beriman. Wa qalu, dan mereka yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya justru mengatakan hasbunallahu, Allah lah yang memberi kecukupan dan perlindungan kepada kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat bersandar, tempat bergantung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa satu kalimat ini telah diucapkan oleh dua orang yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Dua orang itu merupakan Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat itu adalah hasbunallah, Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kami dan memberikan perlindungan kepada kami. Wa ni'mal wakil. Al-wakil, yani al-mu'tamadu alaih. Tempat bersandar, tempat bergantung. Itu makna al-wakil. Al-wakil, yani al-mu'tamadu alaih. Yang disandari. Yani yang menjadi tempat kita bersandar. Ya. Tempat kita bergantung. Itu al-wakil. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan oleh musyrikin ke dalam api. Setelah mereka yang tidak mampu membantah dan mematahkan hujah-hujah argumen-argumen Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan uluhiyatullah, bahwa Allah lah, hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Ya, lalu mereka menggunakan cara-cara kekerasan semacam itu, ya, membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Ya, mereka mengatakan, bakarlah Ibrahim dan belalah, tolonglah sembahan-sembahan kalian itu. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan finnar oleh mereka di dalam api, dan Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang memberikan kecukupan dan perlindungan kepada kita. Wa ni'mal wakil. Dan dialah sebaik-baik tempat bersandar dan bergantung. Demikian juga kalimat ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Ketika mereka mengatakan, ya, mereka siapa ini? Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yaitu orang-orang yang qala lahumun nas. Manusia berkata kepada mereka. Manusia siapa? Ini ar-raqd, ada rombongan. Ada rombongan yang bergerak menuju ke Madinah. Ya. Mereka berjumpa dengan pasukan musyrikin Quraisy yang bergerak menuju Mekah. Ini berpapasan. Ini berpapasan. Ada rombongan yang datang ke Madinah, bergerak menuju Madinah, dan rombongan yang lain, pasukan besar, ya, pasukan musyrikin Quraisy, ya, yang baru menjalani perang Uhud menghadapi kaum mukminin, ya, dan kaum mukminin tertimpa kekalahan dengan sebab kesalahan sebagian mereka. Nah, Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, yang memimpin pasukan musyrikin Quraisy, ya, menitipkan pesan. Ya, atau sebelumnya dia berubah pikiran, berubah niat. Ya, berubah niat. Ya, sebelumnya dia berniat untuk membawa pasukannya kembali ke Mekah, ya, setelah mendapatkan kemenangan. Ya. Kemudian berubah niat untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Ya, sebelumnya kan perangnya di Uhud. Ya, dekat. Ya. Ya, dekat dengan Madinah. Tapi kemudian Abu Sufyan, ya, membawa pasukannya menuju ke Mekah, kemudian dia berpikir, kenapa enggak dihabisi sekalian, dihancurkan sekalian di Madinah? Merangsek masuk ke kota Madinah. Nah, akhirnya dia menitipkan pesan kepada rombongan yang lain itu yang menuju ke kota Madinah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, ya, bahwa Abu Sufyan dan bala tentaranya, ya, telah kembali memobilisasi pasukannya untuk menyerang kalian. Ya. Qalalah munas, orang-orang siapa yang dimaksud? Nah, itu rombongan itu menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Apa yang dikatakan? Innan nasa qad jama'u lakum. Ya, sesungguhnya manusia yang dimaksud adalah tadi Abu Sufyan dan pasukan musyrikin. Qad jama'u lakum. Mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian lagi. Ya. Faksyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, setelah mendengar berita itu, fazadahum imana, berita itu justru menambah keimanan mereka. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka yakni kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW justru mengatakan hasbunallah. Ya, Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kita dan perlindungan kepada kita. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat bergantung dan bersandar. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ya, Nabi Muhammad SAW bersama pasukan muslimin, ya, sudah keluar. Justru apa namanya, tidak mendapat atau tidak memiliki rasa takut, justru mereka menghadang, ya, bergerak. Jadi tidak bersembunyi, ya, di wilayah perkotaan Madinah atau di penteng-penteng, tidak. Justru bergerak keluar. Sampai di suatu tempat yang bernama Hamra al-Asad. Mereka menunggu. Mana pasukan musyrikin yang menantang. Katanya mau ke sini. Naam. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlil lam yamtashum su. Maka mereka kembali. Ini Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslim. Setelah beberapa lama menunggu. Kedatangan ternyata tidak datang. Hanya ancaman kosong. Ya, pasukan muslim pun kembali lagi ke Madinah dengan nikmat dari Allah Azza wa Jal dan karunia-Nya. Lam yamsashum su, mereka tidak terkena satu kejelekan pun. Ya, tidak terjadi pertempuran. Justru itu menunjukkan bahwa keberanian, ya, kaum muslimin dan keunggulan mereka dalam hal itu. Nah, ternyata kembali mengurungkan niat, ya, pasukan musyrikin itu, ya, dan melanjutkan perjalanan ke Mekah, menunjukkan mereka takut untuk bertemu dengan pasukan Islam. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab seputar at-tawakkal adalah kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, merupakan kalimat tawakkul. Kalimat yang mengandung at-tawakkal lillahi subhanallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kebergantungan kepada Allah, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kalimat yang besar sehingga diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam di saat-saat yang genting semacam itu. Nah, sehingga kalimat ini menunjukkan, ya, keharusan bertawakal dan bersandar kepada Allah Azza wa Jal ketika menghadapi musuh. Hidaf kaidil a'da. Ya, sehingga tawakal itu, ya, diperlukan ketika kita ingin menginginkan sesuatu agar terwujud, harapan yang terwujud. Demikian juga tawakal itu harus ketika kita ingin terhindar dari suatu kejelekan, di antaranya adalah kejelekan dari musuh. Nah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan ketika asyadaid wal kurub, di saat-saat yang genting. Nah, beberapa faedah yang dapat diambil dari asar atau hadis Ibnu Abbas ini, yang pertama adalah keutamaan kalimat ini dan dianjurkan untuk dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil inda syada'idi wal kurub, di saat-saat yang genting. Saat-saat genting, saat-saat yang berbahaya, saat-saat yang sempit, saat-saat yang kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, setiap saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Namun di saat-saat genting semacam itu semakin nampak rasa butuh kita kepada Allah, maka dianjurkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian faedah yang kedua, bahwa bertawakal itu, yaitu bertawakal kepada Allah, ya, merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan dan terhindar dari keburukan yang dikhawatirkan. Tawakal kepada Allah merupakan sebab terbesar ya untuk mendapatkan kebaikan yang kita harapkan atau untuk terhindar dari keburukan yang kita khawatirkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim ya tentunya sebagai manusia biasa mungkin muncul rasa takut ketika dilemparkan kepada an-nar, kepada api. Ke dalam api. Ya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ya ingat untuk bertawakal dan bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim. Sebabnya apa Nabi Ibrahim selamat? Ya, karena tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dari keburukan yang sangat beliau khawatirkan. Ya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya sampai-sampai Allah mengatakan kepada api yang dinyalakan itu, api yang sangat besar yang dinyalakan itu, kuni. Ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah engkau ya bardan, dingin dan keselamatan kesejahteraan bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan ya, tidak merasakan panas. Justru merasakan dingin dan kenyamanan. Dan demikian juga ini Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya ketika diancam seperti itu dalam keadaan ya mereka sudah terluka parah, banyak yang terluka parah dan banyak yang gugur. Ya dari kalangan pasukan Muslim di perang Uhud, Nabi SAW sendiri terluka parah seperti dalam hadis yang pernah kita pelajari di bab-bab yang lalu, di wajah beliau sampai patah gigi beliau. Namun luka-luka itu dan jumlah ya pasukan yang gugur dalam ya tadi dalam jumlah banyak tidak menyurutkan semangat mereka dan keberanian mereka. Ya, mereka menyandarkan segala satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa tawakal, tawakkulu 'alallah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan kebaikan yang kita harapkan atau terhindar dari keburukan yang kita khawatirkan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian faedah yang ketiga, anal iman yazidu wa yanqus, bahwa yang namanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya, karena disebutkan di dalam ayat tadi, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya pasukan itu telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imanan, berita itu justru menambah iman mereka. Fazadahum imanan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman ini bisa bertambah. Dan juga sebaliknya, kalau bisa bertambah ya berarti bisa berkurang. Sebelum bertambah berarti imannya akan kurang. Tidak sekuat sekarang, tidak sebanyak sekarang. Berarti iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian faedah yang keempat. Ya. Terkadang hal yang dibenci, tidak disukai oleh seseorang, justru itu baik, lebih baik baginya. Ya, menjadi kebaikan untuknya. Perkara yang tidak disukai oleh seseorang terkadang ya ternyata itu justru baik baginya. Ya seperti ini kan. Ketika diinformasikan, diberitakan, dikabarkan pasukan musyrikin itu kembali lagi mengarah ke Madinah untuk menghabisi kalian, menghancurkan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Ternyata justru yang terjadi, fazadahum imanan. Nah, ini kebaikannya. Ya, kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin saat itu adalah apa? Ziyadat al-iman. Bertambahnya keimanan. Nah, kemudian ketika mereka dengan penuh keberanian dan dengan didasari keimanan ya, keluar menghadang pasukan musyrikin yang dikabarkan akan datang kembali, ya itu kan suatu hal yang tidak disukai secara tabiat manusiawi berperang, nanti terluka, nanti terbunuh. Ya, kalau terbunuh ya sudah kan enggak terasa sakit lagi. Kalau cacat dan seterusnya bagaimana? Ya sudah, hadapi. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata pasukan musyrikin itu justru takut dan melanjutkan perjalanan mereka ke Mekah, dan akhirnya informasi tersebar bahwa kaum muslimin dengan gagah berani menghadang pasukan musyrikin, tapi pasukan musyrikin ya tidak berani untuk menghadapi mereka. Ya, ini semakin kuat akhirnya, semakin bagus reputasi Islam dengan sebab itu. Sehingga terkadang sesuatu yang tidak disukai oleh kita, justru itulah yang baik bagi kita dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya, bisa jadi kalian takrahu syai'an, membenci sesuatu. Wa ja'alallahu fi khairan katsira. Namun ternyata Allah menjadikan di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Nah, berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan sebuah bab yang baru. Ya. Bab ini tentang dua hal, yaitu al-amn min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dan yang kedua adalah al-qunut min rahmatillah. Ini kebalikannya tadi, kebalikan dari al-amn min makrillah, yaitu al-qunut, berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang bertolak belakang, yang satu ekstrem kanan misalkan, yang satu ekstrem kiri. Nah, yang pertengahan itulah tauhid. Yang pertengahan itu adalah tauhid. Sehingga perlu dipelajari dua hal yang berlebihan ini, dua hal yang ekstrem ini, agar kita bisa mengambil ya, sikap yang pertengahan, yaitu tauhid. Nah, yang satunya adalah merasa aman dari makar Allah. Melakukan banyak dosa, ya tetap merasa aman. Tidak takut terhadap murka Allah dan azab Allah, hukuman Allah. Nah, dan berlawanan dengan itu, yang satunya lagi, berputus asa di rahmat Allah. Al-qunut min rahmatillah. Ya. Yang satunya merasa aman, gak takut sama sekali. Yang satunya, ya tidak, apa namanya? Al-qunut. Ya. Takut tapi berlebihan sampai membuatnya berputus asa. Dari rahmat Allah, tidak ingat bahwa Allah itu maha merahmati. Ya, Allah itu maha pengampun. Ya. Ini dua hal yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah dengan menyebutkan beberapa ayat dan hadis. Beliau rahimahullah mengatakan bab qaulillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah ta'ala. Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apa aminu makrullah? Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Ya. Fala ya'manu makrullah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi atau orang-orang yang binasa, al-khasirun. Nah. Surat Al-A'raf ayat 99. Wa qawlihi, dan firman Allah ta'ala, wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhallun. Ya. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ini kan berlawanan. Tadi al-amn min makrillah, mereka yang merasa aman dari makar Allah sehingga tidak takut sama sekali kepada Allah. Yang kedua ini lawannya, yaqnatu min rahmatillah, yakni kebablasan dalam rasa takutnya sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Surat Al-Hijr ayat 56. Nah, Nah, apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Kaitannya dengan tauhid itu apa? Nah, di dalam bab ini penulis rahimahullah menjelaskan bahwa merasa aman dari makar Allah, dan sebaliknya berlebihan dalam takut kepada Allah sampai berputus asa dari rahmat Allah, merupakan keduanya merupakan atau termasuk dosa-dosa yang paling besar dan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, sehingga yang wajib adalah al-jam' bainal khaufi war raja, menggabungkan rasa takut kepada Allah dan ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap kemurkaannya, hukuman dan adabnya, dan sebaliknya sisi yang lain mengharapkan apa? Mengharapkan rahmat Allah, ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tauhid. Nah, jika kita ingin memiliki tauhid yang sempurna, maka hendaknya memiliki al-khauf dan ar-raja. Menggabungkan antara al-khauf dan raja. Ya, tidak berlebihan dalam takut khauf. Rasa takutnya berlebihan tanpa diimbangi dengan rasa harap, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbahaya, ya. Menjadikan seseorang terjatuh dalam keputusasaan terhadap rahmat Allah dan ampunan Allah. Demikian juga sebaliknya, jangan berlebihan dalam raja, mengharap, oh Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, maha merahmati, tenang saja. Tanpa diimbangi dengan rasa khauf, rasa takut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya tadi, al-amn min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Nah, inilah keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Al-amn min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dan sebaliknya, al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, merupakan dosa besar yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, sehingga kita harus membuang dua hal itu jauh-jauh, dengan cara al-jam' bainal khawfi war raja, dengan cara menggabungkan antara rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah agar tauhid menjadi sempurna. Disebutkan di dalam ayat ini, afa aminu makrallah, apakah mereka tetap merasa aman dari makar Allah? Apa itu makar Allah? Ingat terlebih dahulu, yang wajib kita imani adalah bahwa Allah itu tidak menzalimi. Allah itu tidak menzalimi siapapun. Seorang pun. Terus apa makna makar Allah? Maknanya diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, istidrajuhul 'abda bin ni'ami idza 'asa. Dia Allah, yakni Allah terus memberikan kenikmatan kepada hamba padahal dia bermaksiat. Itu makar Allah. Bermaksiat tapi terus diberi kenikmatan kepada Allah sampai hamba yang banyak berbuat maksiat ini terlena, tertipu, terkecoh. Dia kira bahwa Allah itu tidak akan menghukumnya. Padahal sebabnya adalah karena Allah itu maha mulia, maha pemberi. Allah itu ketika menghukum tidak langsung. Tapi hamba ini terkecoh. Itulah makar Allah maksudnya. Yaitu Allah terus memberikan berbagai kenikmatan kepada hambanya padahal dia bermaksiat. Wa imla'uhu lahu, dan memberikan tangguh kepadanya. Ini menunda. Tangguh ya, ini tidak langsung berikan penundaan, tidak langsung menghukum. Hatta ya'khudahu akhdha 'azizin muqtadir. Terus menerus seperti itu sampai tiba saatnya Allah menghukumnya, memberikan hukum kepadanya dengan hukuman yang keras. Nah ini. Itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika atau ketika Allah mengharapkan kebaikan untuk seorang hamba, itu biasanya justru Allah memberikan banyak ujian agar hamba itu selalu ingat. Ya. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, justru Allah itu memberikan berbagai ujian agar hamba itu senantiasa bertaubat, memperbanyak amal soleh. Namun jika sebaliknya, maka justru Allah apa? Istadrajahu bin ni'am. Ya, terus-menerus memberinya berbagai kenikmatan, padahal dia itu banyak bermaksiat, semakin banyak maksiatnya terus-menerus, sampai tiba saatnya akhdhu 'azizil muqtadir, hukuman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itulah makna makrullah. Afa aminu makrullah? Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Nah, ini pengingkaran. Allah mengingkari orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Ya, maka maknanya adalah perintah agar kita dapat takut terhadap makar Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa aman. Ya. Masing-masing dari kita punya maksiat. Masing-masing dari kita ya lebih mengetahui tentang dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita cermati, masih saja banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan. Bahkan mungkin nikmatnya bertambah. Pertanyaannya, ya, apakah itu makar Allah? Agar satu saat nanti dosa kita semakin banyak dan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat keras. Ya. Atau mungkin dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah, tapi kita pun tidak yakin. Bahkan mungkin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, pernah kita lakukan, kita belum bertaubat. Ya. Atau kita bertaubat, tapi kita tidak yakin diterimanya taubat atau tidak, itu kan perkara ghaib. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang masih saja merasa aman dari makar Allah, padahal fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang khasirun, yang merugi atau yang binasa. Ya, orang yang ujung-ujungnya akibatnya kesudahannya adalah kebinasaan, merekalah yang merasa aman dari makar Allah. Sehingga kalau kita tidak ingin kesudahan kita, akhir kita, akibat akhir kita nanti kebinasaan, kita tidak ingin seperti itu, ya sudah, jangan merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun tidak merasa aman, enggak mengatakan ya saya adalah nabi, rasul, orang pilihan, kemudian merasa aman. Ya tidak. Demikian juga para sahabat, ya para ulama, mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih. Ya, siapa yang berputus asa dari rahmat Allah? Ya, maksudnya maknanya adalah tidak ada yang merasa atau apa yang berputus asa. Tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap rahmat Rabb-nya, illadhallun, kecuali orang-orang yang tersesat. Nah, ini lawannya. Ya. Kalau yang pertama tadi, rasa takutnya kepada Allah sangat tipis atau bahkan tidak ada, sampai merasa aman-aman saja. Ya. Kalau yang kedua ini, memiliki rasa takut kepada Allah tetapi berlebihan, tanpa diimbangi dengan ar-raja, rasa harap terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan dari Allah, hingga terjatuh ke dalam al-qunut min rahmatillah. Ya. putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-qunut, putus asa, yakni merasa bahwa rahmat dari Allah itu jauh. Kemudahan-kemudahan dari Allah itu jauh, ampunan dari Allah itu jauh. Enggak mungkin. Atau kemungkinannya sangat jauh. Nah, orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu adalah ad-dallun, orang-orang yang tersesat. Paham? Nama Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari dua ayat ini. Yang pertama adalah terkait dengan ayat yang pertama, terdapat padanya at-tahdzir, ya, ancaman. Ya, jangan merasa aman terhadap makar Allah. Ya. Sebab itu merupakan salah satu dosa-dosa besar. Ya, merasa aman terhadap makar Allah itu termasuk dosa besar. Nah. Kemudian faedah yang kedua terkait dengan ayat yang kedua. Ya, ancaman, larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, dan itu juga termasuk dosa besar. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, dengan menggabungkan dua ayat ini, yakni mencermati dua ayat ini sekaligus, maka tersimpulkan bahwa yang wajib adalah, ya, menggabungkan antara al-khauf dan raja, rasa takut terhadap Allah, dan ar-raja, rasa harap kepada Allah. Dari satu sisi mengharap, sisi yang lain cemas. Ya, sehingga jangan sampai ya terlalu berlebihan di salah satu sisi tanpa diimbangi sisi yang lain. Berlebihan dalam khauf tanpa diimbangi dengan raja, rasa harap terhadap rahmat Allah, bahaya. Seperti keadaannya orang-orang khawarij, mereka berlebihan. Orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan itu ya berlebihan dalam masalah apa? Khauf, rasa takut kepada Allah. Jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat, apalagi dosa besar. Jangan, takut sekali mereka, saking takutnya kebablasan tanpa diimbangi dengan rasa harap terhadap rahmat Allah dan ampunan Allah, sampai-sampai mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir, tidak mendapatkan rahmat Allah lagi, tidak mendapatkan ampunan dari Allah lagi. Ini menunjukkan bahwa rasa takut mereka kebablasan. Sampai meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Oh, fulan melakukan ini kafir, itu melakukan ini kafir. Loh, Allah itu Maha Pengampun. Nah, mereka lupa dengan raja, rasa harap terhadap ampunan Allah, ya, terhadap rahmat Allah. Demikian juga sebaliknya, ya, berlebihan dalam hal raja, mengharap Allah itu Maha Pengampun dan suruh salah, silakan saja kalian melakukan maksiat ini melakukan itu, enggak apa-apa. Ya, kemudian kalau ada orang yang mengingatkan, oh, kamu jangan terlalu kaku, sudah biarkan aja, Allah Maha Pengampun. Ya, melihat orang yang maksiat seperti itu. Nah, tidak diingatkan, dia sendiri pun mungkin juga seperti itu, banyak melakukan maksiat, ya, banyak meninggalkan kewajiban. Nah, ini kebablasan dalam hal raja tanpa diimbangi dengan rasa takut. Nah, sehingga harus seimbang secara umum, al-khauf dan raja itu harus seimbang, sampai-sampai diumpamakan oleh para ulama dengan kajana haytair, ibarat dua sayap burung. Ya, yang satunya adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Ya, sisi yang satunya adalah raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang. Coba kalau hanya satu sayap saja, burung tidak bisa terbang. Khauf saja tidak bisa terbang. Raja saja tidak bisa terbang. Harus seimbang. Ya, harus seimbang. Nah. Harus diimbangi. Di satu sisi kita takut. Kenapa takut? Karena Allah itu memiliki sifat ghadab. Allah itu bisa murka. Allah bisa mengadab, bisa menghukum. Tapi di sisi lain kita berharap. Kenapa kita berharap kepada Allah? Karena Allah itu memiliki sifat rahmat. Allah itu Rahman, Rahim, Ghafur, Maha Pengampun, Afu. Ya, Maha Pemaaf. Namun demikian juga kenapa kita takut? Ya, karena kita ini banyak dosa. Ya, kita ini banyak dosa. Nah, tapi di sisi lain kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kemudian faedah yang keempat. Al-khauf ar-raja. Rasa takut kepada Allah dan raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ibadah apa? Qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Sebelumnya penulis menyebutkan tentang ibadah mahabbah. Ibadah qalbu berupa rasa cinta. Kemudian ibadah qalbu berupa rasa takut. Kemudian berikutnya ibadah qalbu berupa tawakkul. Nah, di sini digabungkan al-khauf dan raja. Ibadah qalbu yang berupa khauf, rasa takut kepada Allah, dan raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Demikian juga tidak boleh kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rasa harap yang terlarang kepada selain Allah. Ya. Apalagi berharap kepada selain Allah sebagaimana dia berharap kepada Allah. Nah, ini merupakan kesyirikan. Yang bisa kita pelajari insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.